Berikanlah sekedar rahmatmu, oh Tuhan, kepada umatmu yang taat dan beriman. Berikanlah sekedar rahmatmu, oh Tuhan, kepada umatmu yang taat dan beriman. Berikanlah sekedar rahmatmu, oh Tuhan. Tiada sadar nikmat yang maha besar, hanya harta yang dikejar hingga sesat dan ingkar. Bersyukurlah pada yang maha kuasa, semoga nikmatnya akan terasa. Bersyukurlah pada yang maha kuasa, semoga nikmatnya akan terasa. Berikanlah sekedar rahmatmu, oh Tuhan, kepada umatmu yang taat dan beriman. Berikanlah sekedar rahmatmu, oh Tuhan.